إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian Ad-Durs An-Nafisah fi Bayani Mutamimah Al-Ajrumiyah Al-Marfu'at min al-Asma. Isim-isim yang dibaca rafa. Kalian sudah paham apa itu rafa? Itu dhammah atau yang mewakilinya. Kalian juga sudah mengerti tanda-tanda rafa. Ada yang menggunakan dhammah, ada yang menggunakan alif, ada yang menggunakan wawu. Naam. Ada pun yang pakai nun, sebutun nun, itu tanda rafa untuk fi'il, ya. Al-af'alul khamsah atau al-amthilatul khamsah. Sedangkan yang dimaukan di sini adalah isim, sehingga tandanya ialah dhammah, alif, wawu. Isim apa saja yang ketika rafa pakai dhammah sudah kalian ketahui. Yang pakai alif ketika rafa kalian juga sudah tahu, termasuk yang pakai wawu. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mengetahui, akan mempelajari kenapa isim tadi kok sampai rafa. Ya, naam. Barakafikum. Qala al-mu'allif rahimahullah al-marfu'at asharah. Isim-isim yang dibaca rafa ada 10. Wahyal fa'il, itu fa'il, wal maf'ul alladhi lam samma fa'iluh, maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya atau naibul fa'il, wal mubtada, kemudian mubtada, wa khabaru, dan khabarnya, wasmu kana wa akhwatiha, isim kana wa akhwatiha, wasmu af'alil muqarrabah, isim af'alul muqarrabah, wasmul huruf al-musyabbah bilaisa, isim huruf yang menyerupai laisa, wa khabaru inna wa akhwatiha, khabarnya inna wa akhwatiha, wa khabaru la allati nafsil jinsi, wa tabi' lil marfu, dan tawabi' yang matbu'nya rafa. Wa huwa arba'atu asya, itu 4 tawabi', an-na'tu wa tawqi' wal adfu wa tawqid wal badal. Taib fi masail. Al mas'alatul ula, al marfu'at jam'u marfu' au marfu'ah, wa yama yurfa'u bisababi dukhuli 'amilin 'alaih. Al marfu'at itu bentuk jamak dari marfu' atau marfu'ah, ialah isim yang dirafa dengan sebab kemasukan ambil atasnya. Tsani al-marfu'at wa asara. Al-mas'alatu tsaniyah al-marfu'at asara. Isim yang dibaca rafa ada 10. Nah, ini pemanasan. Kalian lihat contohnya. Al-awwal al-fa'il, yang pertama karena menjadi fa'il. Nahwu ja'a Zaidun. Zaidun ini rafa dengan tanda dhamma menjadi fa'il. Kalau terletak setelah fi'il ma'lum. Atsani al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh wa yusamma na'ibal fa'il. Yang kedua, maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya yang dinamakan dengan na'ibul fa'il. Nahwu dhariba Zaidun, Zaidun rafa dengan tanda dhamma menjadi na'ibul fa'il karena terletak setelah apa ini? Fi'il majhul. Al-thalith al-mubtada nahwu Zaidun qa'im, Zaidun mubtada isim rafa di awal kalam, qa'im khobar. Arabi al-khobar lil mubtada. Yang keempat, khobar milik mubtada. Zaidun jalis, jalisun ini rafa pakai dhammah menjadi khobar. Zaidun mubtada. Al-khamis ismu kana wa akhwatiha nahwu kana Zaidun qa'iman, Zaidun isimnya kana rafa, qa'iman khobarnya. As-sadis ismu af'alil muqarrabah, isim af'alil muqarrabah. Af'alil muqarrabah ini yang dimaukan ialah kada wa akhwatuha, insyaallah akan dijelaskan dalam babnya. Nahwu kada Zaidun yusafiru, Zaidun isimnya kada rafa, yusafiru khobarnya. As-sabi ismul huruf al-musabbah bilaisa, itu isim huruf yang menyerupai laisa. Nahwu ma hada basaran, hada isim rafa menjadi isimnya ma, basaran khobarnya. Al-thamin khobar inna wa akhwatiha, yang ketelapan khobarnya inna wa akhwatuha. Nahwu inna Zaidan qa'im, qa'imun khobarnya inna rafa, Zaidan isimnya. At-tasi khobaru la an-nafiyya lil jinsi, khobarnya la an-nafiyya lil jinsi. Nahwu la rajula qa'imun, qa'imun khobarnya la rafa, rajula isimnya. Al-asir yang ke-10 at-tabi lil marfu, itawabi yang matbu'nya rafa maka dia rafa juga. Wa huwa arba'atu anwa, tawabi ada 4 macam. Al-awwal an-na'tu, yang pertama na'at. Nahwu ja'a ar-rajulu al-fadilu, al-fadilu na'at rafa karena matbu'nya rafa, itu ar-rajul. Athani al-atfu, yakni ataf. Nahwu ja'a Zaidun wa Aliyun, Aliyun ataf rafa karena matbu'nya itu Zaid rafa. Al-thalith at-taukid, nahwu ja'a Zaidun nafsu, nafsuhu taukid rafa karena matbu'nya rafa itu Zaid. Al-badal, nahwu ja'a Zaidun akhuka, akhuka badal rafa karena matbu'nya juga rafa. Taib. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, quddima al-fa'ilu ala ghairihi li'annahu aslul marfu'at indal jumhur. Pembahasan tentang fa'il didulukan dibandingkan marfu'at yang lain karena fa'il dianggap sebagai induk atau asal dari isim rafa menurut jumhur ahli nahwu. Barakallahu fikum. Pemalasan. Selanjutnya al-fa'il. Qala al-mu'allif rahimahullah al-fa'il wal ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'lu au ma huwa fi ta'wil al-fi'li. Fa'il adalah isim rafa yang disebutkan setelah fi'ilnya atau yang serupa dengan fi'il atau yang ditakwil dengan fi'il. Wa huwa ala qismain, dhahir wa mudmar. fa'il ada dua macam, ada yang dhahir, ada yang dhamir. Dhahir, yang dhahir, nahwu contohnya qala Allahu, qala rajulani, wa ja'a al-mu'adziruna yauma yaqumun nas wa yauma idzi yafrahul mu'minun qala abuhum Allahu rajulani al-mu'adziruna an-nasu al-mu'minuna abuhum semuanya. Rafa menjadi fa'il yang berbentuk dhahir. Wal mudmar nahwu qaulika darabtu wa darabna ila akhirih kama taqaddama fi fasril mudmar. Adapun fa'il yang berbentuk dhamir seperti ucapanmu darabtu darabna sampai akhirnya, sebagaimana pembahasan yang telah lewat dalam pasal dhamir. Semua dhamir selain dhamir munfasil mahal rafa, selain dhamir munfasil mahal nasab, itu rafa menjadi fa'il ya. Nah, dhamir mustatir jawazan atau wujuban semuanya jadi fa'il kalau terletak setelah fi'il ma'lum. Semua dhamir baris baik itu mutasil ataupun yang mufasil kalau terletak setelah fi'il ma'lum menjadi apa? Fa'il, kecuali dhamir mufasil mahal nasab. Nah, maka ini jadi maf'ul bi. Tayyib. Walladhi fi ta'wilil fi'li, adapun yang bisa ditakwil dengan fi'il atau yang serupa dengan fi'il ma'lum, nahwu aqaimun az-zaidani wa qalu ta'ala mukhtalifun alwanu. Az-zaidani fa'il, terletak setelah qaim isim fa'il. Isim fa'il itu namanya fi ta'wilil fi'li atau sibhul fi'lil ma'lum. Contoh dalam firman Allah mukhtalifun alwanuh, alwanuhu fa'il, terletak setelah apa ini? Mukhtalifun isim fa'il, namanya fi ta'wilil fi'li atau syibhul fi'lil ma'lum. Mukhtalifun itu bisa beramal seperti fi'il ma'lum. Wal fa'il ahkam, fi'il memiliki beberapa hukum. Minha anna ulai juzu hadfu li'annahu umdah fa'in dhahara fil lafdi nahwu qama zaid wa zaidani qama fadaka wa illa fa huwa mustatir nahwu zaidun qama. Fa'il itu tidak boleh dibuang karena fa'il itu umdah. Umdah itu pokok kalam. Kalau memang nampak lafadznya seperti qama zaidun, zaid nampak sebagai fa'il. Az-Zaidani qoma alif musanna nampak sebagai fa'il, fadaka, maka itulah fa'ilnya. Wa illa kalau enggak nampak fahuwa mustatir, maka fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Nahwu Zaidun qoma, qoma mengandung dhamir mustatir takdirnya huwa sebagai fa'il. Wa minha annahu la yujuzu taqdimu 'alal fi'li fa in wujida ma dhahiru annahu fa'il muqaddam wajaba taqdiru fa'il dhamir mustatiran wa yaqulu muqaddam imma mubtada'an nahwu zaidun qama wa imma fa'ilan li fi'lin mahdhuf nahwu wa in ahadun min al-musyrikin istajarta fa'ajirhu li anna adat asy-syarti la tadkhulu 'ala al-mubtada'. Fa'il tidak boleh mendahului fi'ilnya. Berarti fi'il dulu baru fa'il. Kalau dijumpai seolah-olah ada fa'il yang mendahului fi'ilnya, maka fa'ilnya wajib dikira-kirakan dengan dhamir mustatir. Ya. Nah, adapun isim dhahir yang mendahuluinya bisa jadi mubtada. Contoh Zaidun qoma, ya, seolah-olah ada fa'il dhahir yang mendahului fi'ilnya, ya, itu Zaid. Padahal tidak, koma mengandung dhamir mustatir sebagai fa'ilnya. Adapun Zaid, isim dhahir yang mendahulunya itu jadi mubtada, ya. Atau jadi fa'il, tapi bukan dari fi'il yang ada itu, tapi dari fi'il yang dibuang. Tadinya sama. Contoh, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fajiru. Ahadun itu kan isim dhahir, rafa. Istajarok itu kan fi'il. Seolah-olah ada fa'il dhahir yang mendahului fi'ilnya. Padahal tidak. Ahadun ini fa'il. Naam, tapi bukan dari fi'il istajaroka yang ada di belakang itu, ya. Kalau istajaroka fa'ilnya apa? Isim dhamir mustatir. Terus fa'ilnya siapa? Fa'ilnya dari fi'il yang dibuang. Takdirnya ialah wa in istajaroka. Disamakan dengan fi'il yang disebut. Mengapa ahadun enggak jadi mubtada? Karena ada atau syarat tidak masuk pada mubtada. In itu ada syarat enggak jadi mubtada, ya, ahadunnya. Karena in syarat mesti masuk pada fi'il. Nah, kok ada isim setelah in, berarti ada fi'il syarat yang dibuang, ya. Takdirnya ialah wa inistajaroka, maka ahadun jadi fa'il. Kalau yang tadi zaidun koma, zaid jadi mubtada, komanya naam ada dhamir mustatir yang menjadi fa'il. Baik, intinya fa'il enggak boleh mendahului fi'ilnya. Wa minha anna fi'lahu yuwahhadu ma tasniyatihi wa jami'ihi kama yuwahhadu ma ifradihi fataqulu qama zaidani qama zaidun kama taqulu qama zaidun qala Allah ta'ala qala rajulani wa ja'al mu'addirun wa qala dhalimun wa qala niswa. Fi'il tetap mufrad sekalipun fa'ilnya musanna atau jama', sebagaimana fi'il mufrad kalau fa'ilnya mufrad. Engkau katakan qama az-zaidani, qama tetap mufrad sekalipun az-zaidani fa'ilnya musanna, wa qama az-zaidun, qama tetap mufrad, az-zaiduna fa'il yang berbentuk jamak mudzakkar. Sebagaimana engkau katakan qama zaid. Qala rajulani wa ja'al mu'addirun wa qala adh-dhalimun qala niswah. Semua contoh-contoh fi'il tetap mufrad sekalipun fa'ilnya musanna atau jama'. Wa minal arab mayal khikul fi'la alamat atas niyati wal jam'i idha kadal fa'ilu musanna atau majmu'an fataqulu qama az-zaidani wa qamu az-zaiduna wa qumna al-hindad wa tusamma lughata aqalunil baraghif li anna hadha lafdha sumi'a min ba'dihim wa minhu al-hadith yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wan-nahar was-sahih anna al-alif wal-wawa wal-nun akhraf dalatun ala tasniyah wal jam'i wa anna al-fa'il ma ba'daha. Sebagian bangsa Arab ada yang fi'ilnya dibaca, ya, yang membaca fi'il dengan musanna atau jamak ketika fa'ilnya musanna atau jamak. Contoh qoma ada alif musannanya karena fa'ilnya musanna zaidani. Qamu ada wawul jama'ah karena fa'ilnya jama' az-zaiduna. Qumna ada nun niswa, nun jama' mu'annas salim karena fa'ilnya jama' mu'annas salim al-hindad. Ini disebut dengan bahasa akaluni al-baraghith. Akaluni ada wawul jamak karena fa'ilnya jamak al-baraghith. Lafaz ini didengar dari sebagian bangsa Arab. Maka kalau ada fi'il yang ikut-ikutan musanna, ikut-ikutan jamak ketika fa'ilnya musanna atau jamak, disebut bahasa apa ini? Akaluni al-baraghith. Di antara contoh yang mereka sampaikan ialah hadis yata'aqabuna fikum malaikatun billail wan nahar. Yata'aqabuna itu wawul jamaah ya, jamaah. Kenapa malaikatun jadi fa'il berbentuk jamaah? Harusnya kan yata'aqabu ya. Ini yata'aqabuna mengikuti malaikah yang jamaah. Tapi yang benar alif atau wawu atau nun, ini huruf-huruf yang menunjukkan musanna atau jamak. Adapun fa'il ya setelahnya. Nah, taip. Jadi kalau jumhur ahli nahwu mengatakan ya ta'aqabuna, taip, itu fa'il berupa wawul jamaah malaikatun badal ya. Nah, tapi kalau sebagian bangsa Arab yang terkenal dengan bahasa akalunil baraghith, malaikatun jadi fa'il ya, fi'ilnya ikut-ikutan jamaah. Wa minha annahu yajibu ta'nitsul fi'li bi ta'in sakinatin fi akhiril madhi wa bi ta'il mudhara'ah fi awalil mudhari idza kana al fa'ilu muannatsan haqiqiyatan nahwu qamat hindun wa taqumu hindun. Fi'il wajib diberi ta'nits, yakni tak sukun di akhir fi'il madhi atau tak mudhara'ah di awal fi'il mudhari. Jika fa'ilnya mu'annas hakiki, mu'annas hakiki itu mu'annas yang sebenarnya ya, bisa beranak, bisa bertelur. Nah, qamat hindun, taqumu hindun, ini fa'ilnya mu'annas hakiki. Si hindun itu bisa beranak ya, berarti hakiki, mu'anas hakiki. Maka fi'ilnya dikasih tak taknis. Nah, tak taknis itu kalau dalam fi'il madhi berupa tak sukun qomad, kalau dalam fi'il mudhari berupa apa? Ta'ul mudhara'ah. Wa yajuzu tarkut ta' idha kanal fa'ilu majaziyat taknis. Boleh tidak pakai tak taknis kalau fa'ilnya itu mu'anas majazi. Mu'anas majazi itu lafad-lafad yang berbentuk mudakar tapi dianggap mu'anas oleh bangsa Arab. Dianggap, diklaim, tapi gak punya tanda-tanda mu'anas, maka disebut mu'anas majazi. Kalau fa'ilnya berbentuk mu'anas majazi, maka fi'ilnya boleh pakai tak taknis, boleh pula tidak. Nahu tolak asyamsu boleh, tolak asyamsu boleh. Jadi asyamsu itu dianggap mu'annas. Wa qawla ala wa ma kana sholatuhum indal bait illa muka'an. Kana sholatuhum, nah, boleh. Kanat sholatuhum juga boleh. Wa hukmul musanna wal majmu' jam'at tashih hukmul mufrad. Isim musanna jamak tashih, jamak tashih itu ya, na'am, jamak mudzakkar salim atau mu'annas salim, hukumnya sama dengan mufradnya. Kalau mufradnya itu mudakar ya mudakar, kalau mufradnya mu'annas ya mu'annas. Taqul qama az-zaidani karena mufradnya mudakar Zaid, maka ketika musanna ya mudakar tetap koma. Koma az-Zaidun, nah jamak mudakar Salim, mufradnya mudakar ya fi'ilnya tetap mudakar. Qamatil muslimatani, al muslimatani musanna mu'annas, mufradnya kan mu'annas, berarti fi'ilnya juga mu'annas. Qamatil muslimatu jamak mu'annas salim, mufradnya juga mu'annas kan, maka fi'ilnya ketika jamak mu'annas salim tadi tetap mufrad mu'annas. Wa amma jamu taksir fa hukmu hukmul majazi ta'nits. Kalau jamak taksir dihukumi seperti mu'annas majazi, berarti fi'ilnya itu boleh dikasih tak ta'nits, boleh pula apa ini? Tidak. Nah. Takul qamar rijalu wa qamatir rijal. Boleh koma, boleh komat, karena arijal jamak taksir disamakan dengan mu'anas majazi ya. Komal hunud, komatil hunud, karena hunud itu jamak taksir, maka fiilnya boleh ada tak taknisnya, boleh tidak, karena jamak taksir disamakan hukumnya dengan mu'anas majazi. Wa minha annal asla fihi ayyadiya fi'lu ayyadiya fi'lahu thumma yudkarul maf'ulu. Hukum asalnya fa'il itu setelah fi'ilnya, kemudian setelah itu baru maf'ulnya. Nahu wa waritha Sulaimanu Dawuda, habis fi'il fa'il Sulaiman baru maf'ul Dawuda. Wa qad yata'akharul fa'il wa taqaddamul maf'ul jawazan, tapi terkadang fa'ilnya diakhirkan, maf'ul bihnya maju. Walaqad jaa'a 'ala fir'auna nudur, 'ala fir'aun maf'ul bi muqaddam, an-nudur fa'il mu'akhar. Ini jawaz. Wa wujuban, ada bahkan yang sifatnya wajib. Nahu saghalatna amwaluna, na maf'ul bi muqaddam wujuban, karena berupa dhamir mutasil. Amwaluna fa'il dohir mu'akhor, karena berupa isim dohir. Jadi kalau maf'ul bihnya berupa dhamir mutasil, fa'ilnya berupa isim dohir, maka maf'ul bihnya wajib mendahului fa'ilnya. Wa idibtala Ibrahima rabbu, Ibrahima maf'ul bih muqaddam wujuban, rabbu fa'il mu'akhor, wajib ini. Kenapa? Karena fa'ilnya bersambung dengan domir yang kembali kepada maf'ul bihnya, maka maf'ul bihnya wajib mendahului fa'ilnya. Wa qad yataqaddam al-maf'ul alal fi'li wal fa'il jawazan, terkadang maf'ul bih mendahului fi'il dan fa'ilnya, enggak sekedar fa'ilnya yang didahului, fi'ilnya juga jawazan, ada yang sifatnya boleh. Contoh fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun, fariqan maf'ul bi mendahului kadzabu fi'il fa'il, fariqan yaqtulun maf'ul bi mendahului fi'il fa'il. Wa wujuban, ada yang sifatnya wajib. Nahwu fa ayya ayatillahi tungkirun, wajib maf'ul bi didudukan karena berupa lafaz-lafaz yang harus di permulaan jumlah seperti isim istifham, jadi maf'ul bi maka harus didulukan, sifatnya wajib. Fa ayya ayatillah isim istifham ya, maf'ul bi muqaddam wujuban, tungkirun fi'il fa'il, liana isim istifham lausatul kalam, karena isim istifham harus di permulaan kalam. Naam barakallahu fikum. Baik, kita bahas fi masail. Pembahasan fa'il memuat beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula al-fa'il lughatan man awjadal fi'lah. Ini fa'il menurut bahasa artinya orang yang melakukan perbuatan atau pelaku perbuatan. Wastilahan al-ismul marfu alladhi yudkaru qablau fi'lu aw ma huwa fi ta'wil fi'li. Menurut istilah, fa'il itu ialah isim rafa' yang terletak setelah fi'ilnya atau yang bisa ditakwil dengan fi'il. Bahasa yang lebih simpel, fa'il ialah isim rafa' yang terletak setelah fi'il maklum atau syibhul maklum. Nah, contohnya tadi, kalau fi'il maklum, qalallahu qala rajulani, ya, ini fa'il yang terletak setelah fi'il maklum. Setelah syibhul maklum atau fi ta'wilil fi'li, aqaimun az-zaidani, zaidani fa'il. Setelah isim fa'il termasuk syibhul maklum. Al-mas'alatu tsaniyah, amil fa'il naw'ani. Amilnya fa'il ada dua macam. Al-awwal al-fi'lu tam al-ma'lum. Yang pertama fi'il tam al-ma'lum. Nahwu dhahaba Zaid. Zaidun fa'il. Amilnya ialah dhahaba berupa fi'il tam ma'lum. Atsani syibhul fi'li. Yang kedua amilnya berupa sesuatu yang menyerupai fi'il atau fi ta'wilil fi'li. Wa huwa al-masdar. Ini bentuknya di antaranya ialah masdar. Nahwu qawli ta'ala walau la daf'uwahi an-nasa. Daf'uwahi, daf'un itu masdar. Ya, an-nasa maf'ul bi. Lafzul jalalah fi makhali raf'in fa'il. Daf'uwahi, lafzul jalalah Allah itu makhal rafa' jadi fa'il. Nah, ini biasa. Kalau amilnya berupa masdar, fa'ilnya itu dijerkan secara lafad. Tapi secara mahal rafa' fa'il. Nah, daf'uwahi an-nasa. Allahi secara lafad dijerkan, ya kan? Tapi secara mahal dia mahal rafa' jadi fa'il. Kenapa? Karena amilnya berupa ini masdar. Masdar itu sibul fi'li, menyerupai fi'il. Ismul fa'il termasuk yang menyerupai fi'il adalah isim fa'il. Nahwu qawli ta'ala mukhtalifun alwanu. Alwanuhu fa'il. Wa mukhtalif ismul fa'il. Sibul fi'li. Kemudian ismu tafdhil. Nahwu lam aratil midan. Ajdar bi thana min sahibil ijtihad. Mas'alatul kukhli. Isim tafdil bisa punya fa'il hanya dalam mas'alatul kukhli. Mas'alat celak, nah, ya, namanya mas'alatul kukhli. Nahwu lam aratil midan ajdar bihi as-sana'u min sahibil ijtihad. As-sana'u fa'il. Mana amilnya? Isim tafdhil itu ajdar. Aku tidak melihat adanya siswa yang lebih layak mendapat pujian dibandingkan siswa yang rajin. As-sifatul musyabahah termasuk sibul fi'li ialah sifat musyabahah. Nahwu Zaidun hasanun wajhu. Wajhu fa'il. Ambilnya hasanun. Hasanun adalah sifat musyabahat termasuk sibul fi'li. Al-amthilatul mubalaghah. Ini sigat mubalaghah juga bisa memiliki fa'il. Nahwu Zaidun mifdalun khuluquh. Zaid adalah orang yang sangat utama akhlaknya. Khuluquh fa'il. Yang beramal ialah mifdal. Al-amthilah mubalaghah atau sigat mubalaghah. Kemudian ismul fi'li. Isim fi'il juga bisa punya fa'il seperti fi'il ma'lum. Nahwu hayhata zaidun. Jauh si Zaid. Zaidun fa'il. Terletak setelah hayhata isim fi'il. Naam. Al-mas'alatu ats-tsalitsa, al-fa'il ala qismain, zahir wa mudmar. Fa'il terbagi dua, ada yang berbentuk zahir, ada yang berbentuk dhamir. Fadhahir, adapun yang zahir pada selain dhamir. Nahwu qawli ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala, qala Allahu qala rajulani wa ja'al mu'adzirun yawma yaqumun nas wa yawma idzi yafrahul minun qala abuhum, ya Allahu rajulani al mu'adziruna annasu al mu'minuna abuhum, semuanya fa'il yang berbentuk dhahir. Tsani al mudbar, fa'il yang berbentuk dhamir. Nahwu qaulika darabtu wa darabna ila akhirih kama taqaddama fi fasl al mudbar, seperti contoh darabtu darabna sampai akhir seperti yang telah dijelaskan pada pasal dhamir. Saya ulangi lagi, semua dhamir memiliki apa ini, fa'il. Kalau terletak setelah fi'il maklum, kecuali dhamir mumfasil mahal nasab. Nah, selain itu kalau terletak setelah fi'il maklum maka punya fa'il. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sementara sampai di sini ya. Masail yang lain akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya, karena ada beberapa pembahasan yang perlu ditekankan. Nah, apa ini? Apakah setiap ma tambah hada akan menjadi al-musyabbah bilaysa? Itu enggak semua ya. Kalau setelahnya nasab ma hada basaran, ya, mati ma-nya itu huruf yang menyerupai laisa, karena basaran kok nasab, berarti jadi apa ini? Khobar. Hada jadi apa ini? Isimnya. Nah, enggak semuanya. Dilihat syakul kalam. Apa isim mufradnya malaikatun? Malakun. Ya, malakun. Mim lam kaf. Malakun. Itu malaikat. Malakun malaikatun. Malaikah bentuk jamak taksir. Ya, kalau malikun raja. Kalau malakun malaikat. Tayyib. Wallahu ta'ala al-sawab. Jazakumullah khair atas tahunya. Semoga bermanfaat di murajaah ya, yang sudah dipelajari, biar paham dan siap untuk imtihan. Nah, barakofikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.